sampai juga di rumah. Habis manggung, lapar nih. Saatnya mie sedap soto, my go-to noodle. Aroma jeruk nipisnya menenangkan. Begitu nyeruput kuahnya, langsung menghangatkan. Kenyal mie-nya, sedapnya dari suapan pertama. Topping koyanya sekarang ekstra 20%. Sedapnya menemaniku, menghangatkanku. Perfect. Ini yang gua butuhin. Pantesan aja semua orang pilih mie sedap soto. Gua Ariel, mie sedap soto pilihan gua. Lo juga kan? Dari Wingsfood.